Suka dan duka dilalui, jadikan kenangan di sudut hati. Adanya cita-cita tidak kesampaian, ikatanmu ini terputus di pertengahan. Jangan dikesalkan, jangan lantaran kegagalan kita berdendam saling bermusuhan. Bukit mengungkiti sakit menyakiti, memusnahkan diri. Kita harus tabah dan bersedia, jika hadapi kemungkinan yang tiba. Kesampaian, ikatan murni terputus di pertengahan. Jangan dikesalkan, jangan lantaran kegagalan kita berdendam saling bermusuhan. Jadikan kenangan di sudut hati.